بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, kita lanjutkan pembahasan risalah an-nafaih al-musalsalah sampai kepada silsilah yang ke-19. أقول سلسلة نصيحتي لطلابي, سلسلة نصيحتي untuk para santriku yang ke-19. التعصب الذميم خلق إبليسي. Fanatisme yang tercela, ta'asub yang zanim, adalah akhlaknya iblis. Di sini ta'asub diberi sifat dengan al-zanim. Di sana ada ta'asub, orang menamakannya ta'asub fanatik. Namun dia bukan zanim, bukan yang tercela. Bahkan diperintahkan, yaitu ta'asub kepada Al-Kitab Sunnah, dimaknakan dengan al-ittiba'. Ya, dimaknakan dengan al-ittiba'. Sehingga yang dimaukan sekarang ini adalah ta'asub yang zanim, yang tercela. Ta'asub yang zanim ini adalah khuluqun iblisi, akhlaknya iblis. Dikarenakan iblis ini adalah makhluk pertama yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Di antara sebabnya adalah ta'asub, fanatik kepada unsur penciptaannya. At-ta'asub al-zamim juga merupakan da'ul umam, penyakit umat-umat terdahulu. Ya, penyakitnya al-jahiliyah, orang-orang jahiliyah terdahulu. Entah dari kalangan kitab atau dari kalangan musyrikin, mereka menolak dakwah para anbiya wal mursalin. Di antara sebabnya adalah at-taqlidul a'ma, taqlid yang buta. Dengan makna lain, at-ta'assub yang tercela. Yang dikatakan khuluqul jahili da'ul umam. At-ta'assub juga merupakan da'ul firaq, penyakit yang menimpa firqah-firqah, kelompok-kelompok yang sesat pada umat ini. Sehingga akhlak ini, ta'asub yang az-zalim ini merupakan akhlak yang sangat tercela. Al-Syeikh al-Allamah, Al-Syeikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafizahullah tabaraka wa ta'ala, punya risalah dengan judul ta'asub az-zalim wa asaruhu, ta'asub yang tercela dan dampaknya. Di bagian mukaddimah buku ini, saya membawakan khutbatul hajah. Beliau mengatakan, wa ba'du fa inna hadithana an mawdu'in khatirin jiddah. Sesungguhnya tema pembahasan yang kita bicarakan sekarang ini tentang sebuah tema yang sangat berbahaya. Ala wa ta'assub al-zamim. Ketahuilah tema yang akan kita angkat tentang ta'assub yang tercela. Wa ma yu'addi ilaihi min athar, dan tampak-tampak negatif yang dimunculkan oleh. Beliau mengatakan, wa innahu lata'un 'udhal. Sesungguhnya ta'asub ini merupakan penyakit yang mematikan, penyakit kronis yang sangat membahayakan. Fatakabir 'uqulil umam, yang merusak akal-akal umat-umat yang ada. Wa hatama al-mabadi', menghancurkan prinsip-prinsip dasar, landasan-landasan dasar pada agama ini. Wasataka bil arwah, takkan menumpahkan darah, menghilangkan nyawa. Beliau mengatakan, wa innahu la awwalu da'in ubtuliya bihil khalqu, dan sesungguhnya ta'assub ini sungguh dia adalah penyakit pertama yang makhluk ini diuji dengannya. Penyakit pertama yang menimpa makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Beliau menyatakan, fa iblis al-la'in awwalu 'asin kana sababu ma'siyatihi huwa ta'assub. Iblis yang terlaknat, orang pertama, makhluk pertama yang bermaksiat, sebab maksiatnya adalah ta'assub. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dalam ayat ucapan iblis yang disebutkan dalam Al-Qur'an, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah wahai Rabbku menciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan ini Adam dari tanah liat. Ini disebutkan di Al-A'raf ayat yang ke-12. Kata Syekh, ta'assubun wa'tizazun bi'unsurihi. Ta'assub, fanatik dan merasa bangga, merasa mulia dengan unsur penciptaannya. Namanya ta'assub al-unsuri. Bisa mengatakan, wa qawmu ruhin wa ghairihi minal ummi dhallah, allati kadzabat ar-rusul, juga kaum Nuh dan yang selain mereka dari umat-umat yang tersesat yang mendustakan para rasul. Al-Ahzab, partai-partai politik, hizib-hizib, al-firq, firqah-firqah yang tersesat. Ahlul adyan min al-yahudi wal-nasara wal-majus wal-hanadik. Orang ahli adian, agama-agama yang ada dari kalangan Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, dan yang lain-lainnya. Wasa'il kafir wawthaniyin, dan sekiranya orang-orang kafir, kaum berhalaisme. Ma fataka bihim, tidak ada yang membinasakan mereka, menghancurkan mereka, illa hadat ta'ulul ubarul i'abu billah. Melainkan penyakit yang kronis yang mematikan, yang membahayakan. Na'udzubillah. Ya, mereka semuanya binasa, mereka semuanya hancur, mereka semuanya menyimpang dikarenakan penyakit satu ini. Beliau mengatakan, al-firqaballah, juga firqah, firqah yang sesat. Al-muntamiyah lil-Islam, yang menisbatkan diri kepada Islam, qadiman wa haditha, semuanya zaman dahulu kala dan sampai hari ini. Sawa'un, sama saja. Asabaha halata fi aqaidiha au fi ibadatiha. Firqah-firqah tadi tertimpa penyakit ini, penyakit ta'assub ini, baik pada akidahnya ataupun pada ibadah-ibadahnya. Mengerikan. Selesai ucapannya Syekh Hafizahullah Tabaraka wa ta'ala di halaman negeri 21. Nah, ini tentang ta'assub. Khuluqun iblisi, khuluqun syahili, da'ul umam, da'ul firaq abdallah. Aqul min usul islami wa sunnah al-tiba, termasuk prinsip-prinsip dasar Islam dan sunnah adalah al-tiba, sikap al-tiba, mengikuti. Saya sebutkan ada 3 jenis ittiba di sini. Yang pertama, ittiba al-dalil min al-kitab wa sunnah, mengikuti dalil dari al-kitab wa sunnah. Sebagian mengatakan ta'assub. Kalau sudah katakan ta'assub, ini ta'assub yang terpuji, yang harus. Ittiba'ul dalil, mengikuti dalil dari Al-Kitab wa Sunnah. Wa hakadha al-ijma'. Demikian pula ijma' yang datang dalam Al-Kitab wa Sunnah, itu yang diamalkan. Yang disepakati oleh para ulama itu yang diamalkan. Yang kedua, wattiba Rasulullah SAW fi hadihi wa syama'ilihi. Ittiba yang kedua adalah ittiba mengikuti Nabi kita Muhammad SAW pada petunjuk-petunjuknya, bimbingan-bimbingannya, dan syama'il-syama'il beliau. Akhlaknya beliau, karakternya beliau, sifat-sifatnya beliau, perangnya beliau. Disebut dengan mutaba'atu sunnah juga, atau ittiba'u sunnah. Yang ketiga, wattiba'u salaf fi fahmihim lil wahyain. Dan ittiba' yang ketiga, ittiba'u salaf mengikuti salafun salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in pada pemahaman mereka terhadap dua wahyu, wahyu Alkitab dan wahyu As-Sunnah. Yani kita kembali kepada pemahaman salafun salih. Ini prinsip Islam yang sangat mendasar, ittiba'. Aqul thumma ba'da dhalik. Kemudian setelah itu, al-wala'u wal-bara'u al-islami sunnah. Setelah ittiba', ada prinsip al-wala' dan bara', loyalitas, berlepas diri, cinta dan benci di atas Islam dan sunnah. Hadha huwa tamassuk wal-siqamah. Inilah yang namanya tamassuk, berpegang teguh dengan al-haq wal istiqamah, inilah yang namanya keistiqamahan. Al-ittiba' lalu al-wala' wal-bara' di atas al-haq, di atas Islam dan sunnah. Qala ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan wahai Nabi SAW, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ittiba'lah kepada aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Al-Imran ayat 31. Ini dalil tentang prinsip al-ittiba'. Nah, ada wadih, ini perkara yang sangat gamblang, sangat jelas, sering kita dengarkan dan berkali maklum di kalangan ahlus sunnah di jamaah. Ittiba' tanpa ibtida'. Al-wala wal bara' yang sahih. Wala dan bara'nya di atas Islam dan sunnah. Di atas agama Allah yang mulia ini. Bukan atas yang lainnya. Aqul hunaka khuluqun iblisiyun. Di sana ada akhlak iblis. Yanharifu an hadzal asl qur'ani an-nabawi as-salafi. Sebuah perangai, sebuah hal yang menyimpang dari prinsip Quran ini. Prinsip Nabawi ini. Dan prinsip Salafi ini. Wahwa ta'asub. Dan perangai itu adalah ta'asub. Dikarenakan menyelisih prinsip Quran. Dikatakan al-asl Qur'ani. Dikarenakan menyelisih prinsip Al-Quran. Dikatakan al-asl al-Nabawi. Dikatakan menyalahi prinsip Nabi. Dikatakan salafi, juga dikatakan menyalahi prinsip salafun salih. Itu ta'asub. Kemudian saya jelaskan ragam-ragam asabiyah untuk diwaspadai. Fa'akul wa anwa'uhu kathiratun. Ragamnya banyak. Minha diantaranya adalah al-asabiyyatu al-unsuriyah. Fanatisme unsur penciptaan. Wahia ma waqa'a fiha iblis. Asabiyah inilah yang jatuh padanya iblis. Haitsu ta'assaba li'unsurihi an-nari. Di mana dia ta'assub fanatik dengan unsur api. Ya. Fanatik dengan unsur penciptaannya itu terbuat dari api. Hatta kafara bi rabbihi subhanah, hingga dia kufur dengan kepada Allah Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Karena asabiyah unsuriyah, akhirnya iblis kafir. Yang kedua, asabiyah al-khass, fanatisme kepada orang per orang, individu, person. Siapapun dia, selain Nabi kita Muhammad SAW. Hatta wasat ila takdis, hingga asafiyah ashas ini sampai pada tingkatan takdis, kultus individu, menuhankan individu. Ini asabiyah yang terjadi pada ahlu kitab. Ya, al-Yahud, mereka ini mengkultuskan Uzair, mengatakan anak Allah. Terjadi pada kaum Nasara, mereka mengkultuskan Isa bin Maryam alaihi wassalam. Ada yang mengatakan Isa adalah Allah, ada yang mengatakan Isa adalah ibnullah, anaknya Allah, yang mengatakan Isa salih salasa. Takdis dikarenakan asabiyatul ashas. Dan menimpa yang lainnya. Yang ketiga, asabiyatul ahzab. Asabiyah al-ahzab, fanatisme partai. Wahia ma waqa'at fi hadhihi azminah. Asabiyah partai inilah yang terjadi pada masa-masa sekarang ini. Ya, pada masa-masa sekarang ini. Ada penjelasan dari Syekh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah tabaraka wa ta'ala pada risalah beliau At-Ta'assub Adh-Dhamim wa Atharuhu. Beliau di bagian At-Tamhid menyatakan setelah ucapan sebelumnya, beliau mengatakan wali asbabin, dan dikarenakan beberapa sabab, minha diantaranya juhudu ahli sunnati fi muqawamatil batil, dikarenakan beberapa sabab diantaranya adalah juhudu ahli sunnah, upaya-upaya besar ahli sunnah fi muqawamatil batil, dalam menghadapi, dalam mematahkan al-batil. Khaffat hiddatut ta'assub bil aqaid, terminimalisir, ringan ya kekuatan atau kekerasan sikap ta'assub tabakal aqidah. Wa hiddatut ta'assub il madhahib, dan terminimalisir, ringan kekuatan atau kekerasan ta'assub madhab fi hadzal asr fi masa ini. Sudah menjelaskan bahwa sudah dengan upaya-upaya ahlu sunnah, tahdhir ahlu sunnah, mawqif ahlu sunnah kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Alhamdulillah ta'ala atasifir zaman sekarang ini, ta'asub aqidah, ta'asub mazhab berkurang. Lalu mengatakan setelah itu. Lakin ad-dahiyatul dahya, akan tetapi kebinasaan yang membinasakan, ya, halak yang sesungguhnya, wadhalalatul amya, kesesatan yang sangat membutakan, wadhamatul kubra, tamah yang besar, ini musibah yang sangat besar, kiamat yang sangat besar, itu bahasanya, annahu qad khallafaha ma huwa syarru minha, yaitu menggantikan asabiyah aqidah, asabiyah madhab di atas, menggantikannya sesuatu yang lebih jelek daripadanya, yaitu kata beliau bahwa tahazzub siyasi, yaitu hizbiyah siyasiyah, hizbiyah politik, partai politik, asabiyah politik, asabiyah partai politik, al-warisil jadid, pewaris baru ditilkal adwa terhadap penyakit-penyakit yang sebelumnya. ini yang ada di zaman sekarang. Dan beliau membawakan keterangan cukup panjang. Saya anggap penting untuk sampaikan walaupun saya sebutkan langsung dengan tema saya membacanya, membaca Arabnya. Silakan dirujuk di bukunya beliau tadi. Beliau mengatakan, dan yang tertimpa penyakit asabiyatul ahzab ini, asnaf. Macam-macam. Yang pertama adalah kata beliau mabara ilhadu wa kufruh. Pihak yang memang sudah nyata jelas ilhadnya dan kekufurannya. Orang yang kafir memang murtad dari Islam. Terjatuh pada asabiyatul ahzab, fanatisme, partai politik. Beliau mengatakan, فَهَاُولَئِ لَيْسَ لَهُ مِنَ الدَّعْوِ الْإِسْلَامِ أَوْ سَيْفُ أَبِي بَكْرٍ إِنْ وُجِدْ إِذَا لَمْ يَسْتَجِيبُ لِهَذِهِ الدَّعْوَةِ. Maka tipe yang pertama ini tidak ada bagi mereka, melainkan dua pilihan. Imma dakwah, didakwai masuk kepada Islam, atau pegangnya Abu Bakar. Kalau tidak tadi, ketika mereka tidak mengijazahi dakwah. Apa maksudnya? Yang kedua kata beliau, yang tertimpa penyakit asabiyatul ahzab ini adalah orang-orang yang mengangkat syiar Islam. Yang yarfa' syiarat Islamiyah, yang mengangkat syiar Islam, kata mereka. Tetapi kosong dari aqidah Islam yang benar, kosong dari prinsip-prinsip Islam yang penting, dipenuhi dengan penyakit-penyakit yang mematikan yang lampau. Ini penyakit ta'asub. Ini terkena penyakit asabul ahzab dari kalangan orang yang menisbatkan diri kepada Islam. Nah, fanatik partai politik. Yang kata beliau, muncul dari asabiyatul ahzab ini dampak-dampak negatif yang mengerikan. Terutama pada yang poin pertama, poin kedua tadi, yang mengarah sama Islam. Yang pertama, dampak negatifnya kata beliau adalah tawalli ar-rawasir. Berloyalitas walak kepada kaum Rafidah, bergabung bersama dengan mereka, meringankan, menganggap enteng pemahaman Rafidah mereka, dan tidak ada pengingkaran terhadap kekufuran mereka, kesedihan mereka, bahkan mengajak untuk berkonsolidasi untuk bersama-sama dengan mereka dengan syiar takrib, untuk mendekatkan antara Rasul dengan syiar. Terjadi karena partai politik, karena urusan tahasul siasi tadi, Rasul mereka rangkul. Yang kedua, dampak negatifnya kata beliau, tawalli as-sufiya, berwala kepada kaum sufia, loyalitas kepada kaum sufia dengan ragam tarekat-tarekatnya. Bahkan di antara mereka sendiri, kebanyakan dari mereka sendiri yang jatuh pada at-tahazzub siyasi adalah dedengkot dari kaum sufia. Yang ketiga kata beliau, mereka dahulu awalnya, ya, hizb as-siyasi ini, mereka dahulu pada awalnya menampakkan pembelaan kepada Islam, memperjuangkan Islam, menampakkan untuk menghadapi kaum kufar, ya, buat mujadahatul kufar dari kalangan kaum syiuiyah, komunis, dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, dari kalangan kaum orientalis, liberalis. Itu awalnya untuk membuat diam ahli sunnah wa tauhid, ya, supaya mendiamkan mereka, enggak dibantah sama mereka. Itu awalnya. dan dalam rangka untuk membuat hawa jismaniah, penghalang-penghalang yang kuat untuk menghalangi sampainya dakwatul haq kepada kebanyakan korban-korban bid'ah. Mereka menempuh cara-cara yang begitu keji, yang begitu jelek. Mereka membuat ya, rancangan-rancangan, membuat berbagai macam program-program untuk menghalang-halangi umat manusia dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk merusak kebanyakan putra-putra tauhid kaum muslimin dengan ini. Nah, ini semua dikarenakan hizbun siyasi. Hizbun siyasi. Wallahul musta'an. Ini saya berbicara cukup panjang, tidak berbicara cukup panjang lagi setelah itu. Kalam Tawil Nafis yang menggambarkan betapa bahayanya Asyidul Azhar. Fanatisme hizib. Di mana dilema sekarang. Aqul yang keempat, bentuk asabiyah yang keempat ialah al-asabiyatul qabaliyah wa ta'ifiyah. Fanatisme kesukuan dan kelompok. Fanatisme kabilah dan komunitas. Ini terjadi pada orang-orang jahiliyah di masa sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Ya, fanatik kabilah. Juga apa ihya terjadi pada firqah-firqah ballah, pada umat ini. Dan juga yang lainnya. Yang kelima, al-asabiyatul wataniyah. Fanatisme tanah kelahiran. Fanatisme tanah air. Sawa'un kanat biladan, au muhafazatan, au qaryatan. Sama saja, apakah itu sebuah bangsa, sebuah kabupaten, sebuah kota, atau sebuah desa. Fanatik terkait dengan tempat tadi. Ini juga terjadi pada kebanyakan anak-anak bangsa. Bukan berarti tidak boleh cinta tanah air. Boleh. Apalagi mahabbah jibiliyah. Boleh. Tapi yang kita sekarang bukan semata-mata mahabbah, tapi asabiyah, fanatisme tanah air. Hak, tidak hak, pokoknya tanah airku. Batil atau tidak, pokoknya tanah airku. Melanggar agama atau tidak, pokoknya tanah airku. Ada asabiyah, ini yang tersalah. Yang keenam, asabiyatul marakizil ilmiyah atau da'awiyah. Saya tambahkan itu yang keenam. Ini terkait dengan intern Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin. Mungkin terjadi yang keenam, fanatisme markas-markas ilmu, markas-markas dakwah. Fanatisme pesantren. Fanatisme rumah belajar. Ila akhirih. Fanatisme halaqah-halaqah ta'lim. Majlis-majlis ta'lim. Fanatik kepada itunya. Bukan berarti tidak boleh membuat markis atau membuat mahal. Tidak. Yang dibaca asofianya. Fanatisme terhadap tempat tersebut. Ini semua tercela. Aqul. Wa ghairu dhalika minal asofiyad dhamimah. Dan yang selain itu dari asofia yang tercela. Dengan baik-baik, kaidah mengetahuinya asabi yang tercela, allati tubna ala mukhalafati syara', yang dibangun di atas menyelisih syariat. Ini yang pertama. Ya, ada unsur mukhalafah syara'iyah. Kemudian, wa taqlidil a'ma, dibangun di atas taqlid buta. Ini yang kedua. Kemudian wal wala'i wal bara'i dayyiq, yang ketika dibangun di atas wala' dan bara' yang sempit, fi shakhsin, sempit pada person atau individu, au hizbin, sempit pada sebuah partai, sebuah kelompok, au markizin, sempit pada sebuah markas, sebuah ma'had, au nahwu dzalik, au nahwu dzalik, atau yang semisal itu. Ini yang tertela, ini yang namanya hizbiyah. Ya, ketika ada tiga poin tadi, muha, lafzul syara' itu pasti. Disertai dengan taqdul a'ma dan al-wala' wal-bara' yang sempit, muncullah asatiyah, lahirlah hizbiyah. Jadi lihat, Majmu' Rasa' dan Al-Kutub, Syekh Ibn Hadi, Allah ketika membahas tentang makna hizbiyah. Juz yang ke-14. Dia membawakan poin-poin tadi. Sahalahwa. Ini babit untuk mengetahui asabiyah atau hizbiyah yang terbelah. Aqul fil hadis, dan disebutkan dalam hadis, pada petikan hadis, abidah wal jahiliyati, wa ana bayna adhurikum, apakah dengan seruan-seruan jahiliyah, sementara aku di tengah-tengah kalian, da'uha fa'innaha muntinah, tinggalkan seruan-seruan jahiliyah itu, fa'innaha muntinah, dikarenakan dia busuk. Muntinah dimaknakan dengan qabihah, jelek, jarihah, sangat dibenci, ya, mu'ziyah, mengganggu karena busuknya. Demikian dalam syarah Sahih Muslim An-Nawawi juz yang ke-16 halaman 114. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini ada kisahnya. Ya, peristiwa ada dua orang sahabat, satu Ansari, yang kedua Muhajir. Terlibat cekcok, adu mulut, sampai meninggi suaranya, tiba-tiba salah satunya memukul pantat saudaranya dengan gagang pedangnya. Marah, akhirnya masing-masing meminta tolong kepada kelompoknya. Yaitu mengatakan, ya Al-Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, tolong saya. Selalu mengatakan, ya Al-Ansar, wahai orang-orang Ansar, tolong saya, dengan nama istighfarah. Dan ketika itu, istighfarah ini mengandung unsur asabiyatul laqab. Fanatisme, gelar Muhajir, gelar Ansar. Ini dikecam dalam Islam dahulu. Maka Rasul mengatakan, abidah awal jahiliyah, apakah dengan seluruh jahiliyah? Sementara aku di tengah kalian, tinggalkan. Saya dah muntinah. Busuk. Nah. Padahal nama atau laqab Muhajirin syar'i. Laqab dan nama Ansar syar'i. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan orang-orangnya, termasuk adalah para sahabat, sangat mulia. Tetapi kala itu dipakai untuk asabiyah laqabiyah, asabiyatul asma, fanatisme gelar, fanatisme nama. Istighatsah yang mohon pertolongannya ada unsur asabiyah. Maka dikatakan da'wah jahiliyah. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, di khususnya beliau, mauqi' rasmi Syaikh bin Baz, pada fatwa turus, beliau menjelaskan tentang dakwah jahiliyah. Beliau mengatakan ta'assub. Dakwah jahiliyah, seruan jahiliyah dan ta'assub. Hadihi hiya dakwah al-jahiliyah. Inilah dakwah jahiliyah, seruan jahiliyah. Yaitu ta'assub lil-aba'i wal-ajdati. والقبيلة وأهل البلد والعتاد فanatisme kepada bapak-bapak moyang, nenek-nenek, kakek-kakek moyang, fanatik kepada kabilahnya, fanatik kepada bangsa dan negerinya, fanatik kepada adat istiadatnya, fanatik. Beliau mengatakan, hadhihi da'wah jahiliyah, inilah yang namanya da'wah jahiliyah, seruan jahiliyah. Ma huwa ta'asub kitab wa sunnah, bukan Bukan ta'assub kepada al-kitab sunnah, bukan itu. Kata beliau. Yani terpuji. Wa innama ta'assub li qabilatihi aw li abihi aw li ummihi aw li ahli baladihi aw li akhirin nas. Tapi yang dimaukan adalah ta'assub fanatik kepada kabilahnya, bapaknya, ibunya, orang-orang di negaranya, di daerahnya, atau orang yang lain dari individu-individu manusia ini. Itu adalah dakwah jahiliyah. Nah, sehingga meliputi apa yang saya sebutkan di atas. Aqul, saya katakan setelah itu, wa min suwari ta'assub. Ini terungkapkan baik-baik. Ini saya lebih mencetuk. Termasuk surah bentuk ta'assub yang tercela, yang dikecam adalah an-nusrah al-jahiliyah. Pembelaan ala jahiliyah. Nusrah jahiliyah. Ala kaidat yang dibangun di atas kaidah unsur ahaka zaliman au mazluma. Tolong saudara kamu yang zalim atau yang mazlum. Yang zalim atau yang zalim. Saya katakan wa huwa lafzul hadis sahih. Itu lafaz hadis yang sahih. Tetapi waqad kanu yafhamunahu wa yutabbiqunahu ala hasabi hawahum wa asabiyatihim. Namun mereka orang-orang jahiliyah ini memahami lafaz tadi dan mempraktekannya sesuai dengan hawa nafsu mereka dan asabiyah mereka. Jadi saya tebak, pokoknya tolong saudara kamu, mau dia zalim, mau dia mazlum, bela dia. Ini nusrah jahiliyah. Maka saya bukan di sini saya penting perbedaan antara nusrah jahiliyah dan Islamiyah. Fa'akul. والفرق بين النصرة الجاهلية والنصرة الإسلامية perbedaan antara nusrah pembelaan ala jahiliyah dan ala Islam yang pertama adalah innal jahiliyah nusratun ta'assubiyah ala wajhil itlaq. Ini dia pembelaan ala jahiliyah, pembelaan yang ada unsur asabiyahnya, nusrah ta'assubiyah, pembelaan asabiyah, fanatisme, secara mutlak. Sawa'un wafaqa syara'a am khalafa, sama saja, sesuai dengan syara' atau kemenyisi syara'. Nusrahnya unsur asabiyah. Ini, misalkan, kabilah kita, bela kabilah kita, apapun keadaannya. Zalim adakam, mahrum, bela. Ini markis kita. Bela. Entah mahrum atau yang zalim. Ini bangsa kita. Ini mazhab kita. Ini kelompok kita. Ini taifah kita. Ini kabilah kita. Dari poin-poin yang saya berikan di atas, Anwarul Asrafiyah, jadi membela dengan usul Asrafiyah. Ini jahiliyah. Amma al-islamiyyatu fahiyya nusratun bilhaqti wifqa syara'. Sementara nusrah yang islamiyah adalah pembelaan dengan al-haq sesuai dengan syariat. Yang kedua. Innal jahiliyyata yansuruna wa yudafi'una an kulli man yantami ilayhim wa yuwafiquhum. Wa ikanahil batil. Kalau jahiliyah, mereka itu membela nusrah, menolong, wayudafi'un, membela setiap siapa saja yang bersandar, yang intima kepada mereka, dan yang menyepakati mereka, walaupun dalam perkara batil. Sekarang kalian mazlumin atau zalimin, sama saja apakah mereka dua zalimi atau kaya mazlumi. Semuanya yang sepakat dengan kami dibela. Semua yang sesuai dengan kami dibela. Begitu. Ini jahiliyah. Amal Islamiyatu fahiyya imma difa'u bil haqqi 'anil mazlum aw al-kaffu 'an yadi adh-dhalim fi qishr. Adab an-nusra Islamiyah dua kemungkinan. Imma membela dengan hak dari orang yang dizalimi atau mencegah ya, menahan tangan orang yang zalim, mencegah tangan orang yang zalim sesuai dengan syariat. Makanya diteruskan dalam hadis ada lafaz yang setelahnya. Jadi kalau saya mengatakan unsur akhaka zaliman aw mazluma, tolong saudara kamu yang zalim atau yang mazlum. Ditanyakan itu para sahabat. Ya Rasulullah, ini yang mazlum. Ini yang terzalimi kami. Tolong, bagaimana kami menolong yang zalim? Beliau mengatakan, cegah dia dari kezalimannya. Nah, apalah setelahnya, itu yang menerangkan tentang nusrah al-Islamiyah. Dan terjadi, kesalahpahaman terjadi, sehingga memunculkan asabiyah. Pakai hadis unsur akhaka zaliman aw mazluma, tadi kenyataannya menyeru kepada asabiyah. Na'udzubillah. Aqul, saya katakan setelah itu terkait dengan dampak-dampak negatifnya asabiyah. Aqul, ta'asub al-zamim, ta'asub yang tercela, yurisu at-taqlid al-a'ma, mewariskan takut buta. Ya pasti, sebandingan itu. Wa yurisu al-wala'a wal-bara'a ghir-syari. Dan juga mewariskan al-wala' dan bara' yang enggak syar'i. Otomatis. Wa bittali yang berikutnya, yurisu al-hizbiyah al-mamkutah. Melahirkan, mewariskan hizbiyah yang dibenci, yang dikejam. Yurikan dengan asabiyah, takutul a'ma, al-wala' wal-bara' yang sempit, hizbiyah. Dan sebelumnya pasti ada mukhalafah syaratnya. Sangat membahayakan. Penyimpangan pada ujungnya, bahkan kufur pada ujungnya. Alhamdulillah. Maka saya katakan di akhir, wa awaqibuhu wa khimatun jidda. Akibat jelek atau akibat ta'asub wa khimatun jidda sangat jelek, sangat buruk sekali. Minhah di antaranya. Raddul haqq, menolak kebenaran. Alladzi ba'athallahu ta'ala bi rasulahu sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya dengan al-haq tadi. Fayakfuru bisabbi dzalik. Akhirnya dia menjadi kafir dengan sebab itu, menolak al-haq, menolak dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. هذا ما وقع فيه جميع الكفار والمشركين من أولهم ومن أهلهم من أولهم إلى آخرهم. Inilah yang jatuh padanya semua kaum kufar dan musyrikin dari mulai awal sampai akhir. Taklid buta, asabiyah, az-zamimah. Ini saya nukil dari pernyataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab al-Najdi rahimahullah di dalam risalah Masail Jahiliyah. Dia mengatakan al-mas'alah rabi'ah, masalah keempat dari masalah jahiliyah, perangnya orang jahiliyah. Dia mengatakan masalah yang keempat, inna dinahum mabniyun ala usul. Sesungguhnya agama mereka dibangun di atas usul, prinsip-prinsip, asal-asal. A'zamuha at-taklid, kata beliau. Prinsip jahili yang paling besar ada taklid buta. Taklid buta. Asabiyah. Beliau mengatakan, fahuwa al-qa'idatul kubra li jami'il kuffar awalihim wa akhirihim. Taklid buta inilah kaidah besarnya semua orang-orang kafir. Dari mulai awal sampai akhir. Menolak al-haq karena taklid, menolak dakwah para anbiya wal mursalin karena asabiyah dan takut amal. Fanatisme dan takut buta. Allah mengatakan dalam surahnya, kata beliau, bahkan sebuah ayat, Allah mengatakan dalam firman-Nya, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ الزُّخْرُفْ 33. Dan kata Allah tentang demikianlah, dan dikarenakan itulah, yang terdekat itulah, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Rasul fi qaryatin, pada sebuah desa pun umum, min nazirin, dari seorang pemberi peringatan pun umum, semua tempat, semua desa, semua wilayah, semua Rasul, illa qala mutrafuha, melainkan berkatalah orang-orang sombong mereka. Mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami mendapati moyang-moyang kami di atas sebuah agama. Ummah emillah. Wa inna ala asarihi muqtadu. Dan kami hanya mengikuti langkah mereka saja. Taklid buta. Asabiyah kepada nenek moyang mereka. Menolak da'watul anbiya wal mursalin. Na'udzubillah. Hati-hati. Yang kedua, taqdisul ashas. Dari ta'asub ini muncul kultus individu, menuhankan individu. Kalau itu ustaz, kiai, ulama, menuhankan kiai, menuhankan ustaz, menuhankan alim. Ila akhiri, mengkritik. Karena waqa'a fihi ahli kitab, haitsu takhadhu ahbarahum wa ruhbanahum min dunillah. Sebagaimana jatuh padanya ahli kitab, di mana mereka menjadikan ulama-ulama mereka, pendeta, ahli pada mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kultus individu. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang halalkan, dikarenakan kultus individu tadi. Akhirnya menuhankan manusia. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Yang ketiga, al-furqah, perpecahan. Wal-ikhtilaf bainal muslimin umuma, dan perselisihan di kalangan umat Islam secara umum. Fasaru syi'an wa ahzaba, akhirnya mereka menjadi berkelompok, kelompok dan berpartai-partai. Karena asofiyah ini. Masing-masing kabilah, masing-masing ta'ifah, masing-masing firqah, masing-masing hizib, merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka, akhirnya terpecah belah kaum muslimin, terkotak-kotak kaum muslimin, muncul perpecahan yang begitu banyak di kalangan mereka semua. Dan yang kelima, akibatnya ada da'ful muslimin amama da'ihim. Umat Islam itu lemah di depan musuh-musuh mereka. Mudah dipatahkan, mudah dihancurkan. Dikarenakan mereka sendiri sudah saling serang. Dan yang kelima, al-wa'id syadid, ancaman yang sangat keras fil akhir, di akhirat nanti. Ya, terkait dengan akibat asabiyah ini, takut buta ini. Kama fi ghairi wahid min al-ayat, sebagaimana bukan di satu tempat saja dari ayat Al-Quran. Ini dari dalam banyak ayat. Itu disebutkan oleh Syekh Abu bin Hadi, hafizahullah, dalam bukunya At-Ta'assub Adh-Dhamim, beliau membawakan tentang nataij atau awaqib. Ya, dibawakan ada akibat di dunia, halakun wa damar, kebinasaan, kehancuran, wal'iyadu billah, ya, mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan ayat Al-Ankabut ayat yang ke 36 sampai ke 40 yang menceritakan tentang orang-orang yang dihukum oleh Allah berdasarkan takut akma dan asfabiyah ini. Kemudian ada awakib, akibat jelek di akhirat nanti. Ada khusumah ma'asu'amaihim, nanti di hari kiamat nanti mereka bertikai saling tangkar dengan tokoh-tokoh yang mereka takum kepadanya di masa dunia. Dipokasikan banyak ayat. Kemudian khusumah bainal 'abid wal ma'bud, pertikaian antara yang menyembah dan yang disembah. Dipokasikan banyak ayat sama beliau. Ila akhirhi, ayat yang begitu mengerikan, ikhwan. Betapa mereka mendapatkan ancaman yang sangat keras, akibat yang sangat jelek di yaumul qiyamah nanti. Silakan merujuk dalam bukunya beliau, cukup panjang membawakan ayat tentang masalah ini. Maka saya katakan di akhir, fa'alaikum bil-tiba' wa iyyakum ta'assub. Maka hendaklah kalian, wahai para santriku, berpegang teguh dengan prinsip tiba' dan hati-hati dari yang namanya ta'assub. Saya sebagai penambahan faedah, saya bawakan kalamnya Syekh Habib bin Hadi terkait dengan masalah asofiyah ini. Beliau mengatakan, ini saya ukur dari kitab Bahjatul Qari, ya, di fawaid manhajiyah wa durusin tarbawiyah min kitab al-i'tisam bil kitab as-sunnah min sahih al-Bukhari karya Syekh Rabi di halaman 80 salahnya. Beliau mengatakan, di antara saya disebutkan, lil fakhri razi kalamun yasihqul qira'ah. Al-Fakhr Razi punya ucapan, punya statement yang layak dibaca. Wahwa kana min a'immatil kalam. Ar-Razi dulu termasuk tokoh-tokoh ahli kalam. Wa indahu akhta kathirah. Dia punya kesan yang sangat banyak. Lakinnahu qala kalaman haqqan huna. Tapi di sini Ar-Razi mengucapkan kata-kata yang hak. Renukil. Qala kata Fakhr Razi. Walau ta'ammalta haqq ta'ammuli. Lawajadta hadha ta'i ta'asud. Sariyan ala uruqi al-akthar min ahli dunia. Kata Ar-Razi, kalau kamu mencermati dengan sebenar-benar pencermatan, kalau kamu mendapati penyakit ini, penyakit asofia ini menjalar, menjangkiti, ya menjadi pada nabi-nabi kebanyakan ahli dunia. Ini kata beliau. Ucapan Ar-Razi ini bukan dalam tafsirnya Ar-Razi pada surat Taubah ayat ke-31 menukil sebagai syekhnya. Ketika merasakan ayat, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbal min dunillah. Kata Syekh Rabi ini saya inginkan memberikan taklik kepada kalamnya Razi. Dia mengatakan, da'u ta'assub lil madhahib wal ra'yi wal fikri wal siyasa wal hizb wal qabila sarin fi aktsarin nas. Penyakit asabiyah, penyakit ta'asub, baik pada madhab, atau pada ra'yu, atau pemikiran, atau politik, partai politik, atau hizb, atau kabilah, ini sudah menjalar pada kebanyakan umat manusia. Beliau mengatakan, fakaifa law ra'a wa 'asha wa 'asara hadzal waqt. Bagaimana kira-kira kalau Ar-Razi itu melihat hidup sezaman dengan waktu sekarang ini. Warafil ajaib. Mimma huwa adha wa amar mimma kanaha. Sudan fi asri. Dia akan menyaksikan di zaman sekarang ini ajaib, keajaiban, keajaiban. Perkara-perkara yang ajib. Yang lebih mengerikan, yang lebih pahit dengan apa yang terjadi pada masa beliau. Dia mengatakan setelah itu. Fi ahdihi. Kana ta'asubu lil madhahibi wa ta'asubu lil ulama. Fi ahdihi. Kana at-ta'asubu lil madhahib. Wa ta'asubu lil ulama. Di masa beliau. Di masa beliau Razi. Ta'asub itu kepada madhab. Ta'asub itu kepada ulama. Ammal an, kata si, ammal an, fayata'asabuna li juhalin wa sufaha fajarah mujrimin. Adapun hari ini, sekarang ini, mereka ta'asub, fanatik kepada orang-orang jahil, orang-orang sesih, bertudungu, fajir, orang-orang yang fasik, yang fajir, mujrimin, orang yang jahat, yang mujrim. Na'udzubillah. Dan fanatiknya kepada hizbiyin, kepada tokoh-tokoh hizbiyin, kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah, na'udzubillah. Indah kalamu. Ini disebutkan dalam kitab Bahjatu Al-Qari' halaman yang ke-80. Pada halaman yang ke-83 memberikan nasihat. Ini sebagai khatimatul majlis. Berikan nasihat kata Syekh Rabi. Wa arju alla yakuna fikum ahadun yattabi'u hawah aw yansurul batil. Saya berharap tidak ada di tengah-tengah kalian, wahai salafiyin, seorang pun yang mengikuti hawa nafsunya atau yang membela kebatilan. Mengatakan, walladhi indahu syai'un min hadzal ba'ts. Barang siapa yang padanya ada sesuatu dari kelemahan ini. Ini kelemahan ini. Fa'alayya yataqiyallah fi nafsih wa yatubu ila Allah. ويعلم أنه لا ينفعه ولا فلان. Barang siapa yang pada dia ada kelemahan ini, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah, pada dirinya, bertaubat kepada Allah, dan dia harus tahu tidak akan bermanfaat bagi dia fulan atau kaanlan. وَإِنَّهُ إِذَا تَبَعَ هَوَاهُ فِي مُوَافَقَةِ فُلَانٍ أَوْ فُلَانٍ فَهَذَا مَرَضٌ وَتَعُنْ وَبِيلٍ وَخَطْنَ عَلَيْهِ شَدِيدٍ. Dan bahwasanya, apabila dia mengikuti hawa nafsunya untuk semata-mata mencocoki fulan atau anlan, maka ini merupakan penyakit marah, penyakit yang membinasakan. Wabil itu wabal alih. Penyakit yang menjadi musibah, bencana bagi dia. Dan marah bahaya yang sangat keras atas dirinya. Hati-hati. Dia mengatakan fa'aliyah tuba ila Allah, maka wajib atas dia bertobat kepada Allah. Wa yasla wa yuslima wajhahu wa qalbahu lillah, dan dia memasrahkan, menundukkan wajah dan hatinya kepada Allah semata. Karena hadza huwa muqtadal Islam. Dikarenakan inilah konsekuensi keislamannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa." Siapakah yang lebih bagus agamanya dibandingkan seseorang yang telah memasrahkan, menundukkan wajahnya dia kepada Allah, dan dia muhsin, dan dia mengikuti milah Ibrahim hanif. An-Nisa 125. Dia mengatakan aslama nafsahu lillah, dia menundukkan di jiwanya untuk Allah. Dinuhu wa ikhlasuhu wa amahu lillah, agamanya, keikhlasannya dan amalnya lillahi ta'ala. Fala yaturu illa ma'al haq, sehingga dia tidak berputar melainkan bersama dengan kebenaran. Hadza al-Islam, inilah yang namanya keislaman. Wala ahsan min hadza dina, dan tidak ada lagi yang bagus agamanya selain orang ini. Perlu berharap dan memberikan nasihat kepada salafiyin, jangan ada seorang pun di antara kalian wali salafiyin wali al-sunnah yang tertimpa penyakit asofia ini. Kalau ada, taubat kepada Allah SWT. Allahul musta'an, wala hawla wala quwwata illa billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua taufiq al-hidayah, dan menunjukkan kepada sikap ittiba' muwafaqatus sunnah. Dan semoga Allah azza wa jal melindungi kita semua dari sikap ta'asub az-zalim yang sekarang ini banyak menimpa kebanyakan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat, dan insyaAllah pada pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan nasihat yang ke-20. Dengan pembahasan yang lain. Semoga bermanfaat. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.